Gali-gali-gali-gali-gali.

jangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bandal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, oh bujangan, bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam sendirian. Sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, oh bujangan, bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam Sampai di kota.